Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ah dalalah wa kullu dalalah finnar ikhwana fiddin a'azzani wa a'azzakumullahu jami'a alhamdulillah pada malam ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat beribadah kepada Allah, nikmat thalabul ilm. Tanpa nikmat Allah, maka siapapun tidak bisa mengamalkannya. Maka hendaknya kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk mengamalkan suatu ibadah pada Allah, mendekatkan diri pada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk diantaranya adalah menuntut ilmu. Itu adalah termasuk ibadah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintah, bahkan meminta Rasulnya untuk minta tambahan ilmu pada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi zidni ilma. Ya Rabbku tambahilah aku ilmu. Ini menunjukkan bahwasanya menuntut ilmu termasuk ibadah. Karena seorang akan ditambahi ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengamalkan sebabnya. Maka kata dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ilmu bita'allum. Ilmu itu didapat dengan belajar, ta'allum, yaitu melakukan sebab. Kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala ilmu, Rabbi zidni ilma. Atau kita minta kepada Allah setiap pagi hari, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku minta padamu ya Allah ilmu yang bermanfaat. Maka kita minta ilmu disertai dengan mengamalkan sebab. yaitu ta'allum. Sebagaimana kita minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga mengamalkan sebab datangnya rezeki. Tidak mungkin orang minta kepada Allah rezeki lalu duduk di rumah tidak mencari rezeki, tidak melakukan sebab, lalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala minta rezeki. Tidak mungkin. Seorang minta kepada Allah rezeki dan dia juga melakukan sebab-sebab yang bisa mendatangkan rezeki. Seperti sebagaimana juga orang minta ilmu, maka juga mengamalkan sebab, yaitu talabul ilm. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk talabul ilm, mendatangi majelis ilmu, inilah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mendatangi majelis ilmu termasuk ibadah. Walaupun mungkin tidak mendapatkan ilmu sebagaimana yang diinginkan, tapi itu sudah ibadah, mendatangi majelis ilmu. Apalagi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami ilmu, itu nikmat lagi. Jadi dimudahkan untuk mendatangi majelis ilmu itu sudah nikmat dari Allah. Lalu dimudahkan oleh Allah untuk memahami ilmu. Ketika di majelis ilmu dimudahkan untuk memahami dengan benar, janganlah nikmat. Apalagi dimudahkan untuk mengamalkannya. Itu nikmat lagi ya ikhwan. Dan itulah inti hidayah. Ya, inti hidayah. Apabila seorang memahami kebenaran, lalu mengamalkannya, itulah hidayah. Maka sebagian ulama mengatakan hidayah adalah ilmu sahih wal amal salih. Hidayah itu adalah ilmunya benar dan amalannya salih, itulah hidayah. Hidayah taufik, yaitu mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia dimudahkan untuk memahami ilmu yang benar, ilmu yang diambil dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman salafus saleh, pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum, lalu dimudahkan untuk mengamalkannya dengan benar, dengan niat ikhlas, ini adalah hidayah yang setiap hari kita minta pada Allah Subhanahu wa taala hidayah. Setiap kita salat kita berdoa pada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim ghairil mahdubi alaihim waladdallin. Senantiasa kita minta pada Allah, ya Allah berilah kami hidayah ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dan bukan jalannya orang yang sesat. Tiap hari kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebetulnya orang yang benar-benar minta hidayah kepada Allah, yaitu minta benar-benar ihdinas siratal mustaqim, maka dia semestinya bersungguh-sungguh mengamalkan sebab dapatnya hidayah. Sebagaimana kita minta rezeki pada Allah, kita juga bersungguh-sungguh mengamalkan sebab datangnya rezeki. Maka bukan orang yang berakal apabila orang minta rezeki, ya Allah aku berikan rezeki, lalu enggak pernah mencari sebab datangnya rezeki. Sebagaimana orang minta mempunyai anak tapi tidak pernah menikah umpamanya, maka orang akan tertawa padanya karena tidak mengamalkan sebab yang mendatang menjadi sebab datangnya rezeki Allah. Begitu juga orang yang minta hidayah pada Allah Subhanahu wa taala, ihdinash shiratal mustaqim, maka semestinya dia berusaha mengamalkan atau melakukan sebab-sebab datangnya hidayah, yaitu thalabul ilm, dan berusaha untuk mengamalkannya. Itulah hakikat hidayah, ya ikhwan. Dan menuntut ilmu itu adalah labudda, suatu yang harus bagi manusia. Karena manusia setelah diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menciptakan manusia, termasuk kita sebagai manusia, mempunyai tujuan yang agung. Bukan diciptakan untuk sia-sia, tidak ada tujuan sama sekali. Dan tidak mungkin seorang hamba bisa memenuhinya kecuali dengan ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tazalu qadamu ibni Adam min indi rabbihi hatta yus'alu an khamsin an umurihi fima afnahu wa shababihi fima ablah wa malihi min aina kasabahu wa fima anfaqahu wa madha amila bima amila wa anjasihi fima ablah." Senantiasa telapak kaki Bani Adam tidak bergeser di sisi Rabb-nya nanti di yaumil qiyamah. Nah ini, maka Bani Adam telapaknya tidak bergeser di sisi Rabb-nya sampai ditanya tentang lima hal. Jadi nanti kita akan ditanya, ya ikhwan. Nah ini, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira modal apa kita akan jawab? Bahkan Rasulullah mengatakan, "La tazalu qadamu ibni Adam," senantiasa telapak kaki Adam tidak bergeser di sisi Rabb-nya sampai ditanya. An umrihi, tentang umurnya. Ini, pernahkah kita berpikir kita akan ditanya tentang umur kita, sudah sampai berapa umur kita? Untuk apa umur kita? Ini akan ditanya. Yang sudah kepala 6, untuk apa umurnya selama itu? Yang kepala 5, ditanya. Fima ablah atau fima afna, untuk apa dihabiskan umurnya? Wasababihi fima ablah, tentang waktu mudanya, bukan akan ditanya. Nah ini, antum waktu muda ditanya untuk apa? Fima ablah, Untuk apa dihabiskan waktu mudanya? Ditanya. Wa malihi, tentang hartanya. Sekarang kita berlomba-lomba cari harta, akan ditanya nanti. Nah ini. Kadang-kadang manusia di dunia aja sudah tidak bisa menjawab pertanyaan hartanya. Ya benda. Antum dapat berapa harta dari kecil sampai besar? Nggak tahu sudah. Dari mana saja dapatnya? Antum aja yang santri, yang nggak kelihatan hartanya, sudah nggak bisa menjawab. Apalagi yang hartanya banyak. Mampukah menjawabnya? Nah ini ya, Tuhan. Mampu menjawab. Nah ini. Itu di dunia. Di akhirah nanti. Nyam. Tentang harta ditanya dua. Min aina kasabahu, dari mana dia berusaha dapat harta? Dari mana? Ditanya. Yang kedua, fima anfaqahu, pada apa dia belanjakan, dia alokasikan? Ditanya. Kadang-kadang orang merasa kalau enggak makan berarti aman. Oh, saya enggak makan kok. Tapi yang tanya bukan apa yang aku makan, dialokasikan kemana? Ditanya ya Iwan. Tepat guna enggak? Tepat sasaran enggak gunakannya? Ini ya. Dapatnya dari mana, membelanjakannya. Maka pernah sahabat Ali bin Abi Thalib ditanya, siflana ad-dunya, coba sifati kepada kami tentang dunia. Lalu Ali mengatakan secara ringkas atau panjang sifatnya. Ringkas saja. Apa kata beliau? Halaluhu hisab wa haramuhu azab. Ini tentang dunia. Dunia yang halal itu ada hisabnya nanti. Yang halal lo ya, itu ada hisabnya. Kadang orang-orang, tapi kan boleh secara syariat halal. Iya, tapi ada hisabnya nanti. Akan ditanya. Wa haramu adab, sedangkan yang haram itu adab. Ini dunia ya. Jadi tanya tentang usahanya. Kalau halal, masih ada perhitungan. Yang halal itu ada perhitungannya. Jangan aman, usaha saya halal semua, enggak ada yang haram. Iya. Tapi nanti ada hisabnya. Maka orang-orang fuqara itu lebih dulu masuk surga. Dari kalangan ahli surga, ya. Orang-orang fakir lebih dulu masuk surga. Yang sama-sama masuk surga ini, yang sama-sama ahli surga, yang fuqara lebih dulu masuk surga daripada yang ahniya. Ahniya masih ada urusan hartanya, yang fuqara lancar, nggak ada perhitungan. Andai kata ada sedikit. Tapi siapa yang ingin fuqara? Enggak ada kan? Ada? Enggak ada kayaknya di sini. Tentang ilmunya juga akan ditanya. Fima mada amila fima alima. Apa yang diamalkan pada apa yang dia ilmunya. Bahkan an jasadihi, tentang jasadnya pun akan ditanya. Jasad kita. Ini ya gimana? Akan dimintai pertanggungjawaban. Kira-kira kita akan menjawab dengan apa pertanyaan itu semua. Di dunia aja mungkin berat kita menjawab. Umur kita. Tidak lain ya ikhwan dengan ilmu. Maka sebetulnya kita thalabul ilmu ya ikhwan. Untuk diri kita sendiri. Terlebih dahulu. Persiapan mendapatkan pertanyaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang telah Allah berikan kepada kita. Karena itu semalah nikmat. Umur nikmat dari Allah ya ikhwan. Waktu muda nikmat dari Allah ya ikhwan. Harta jelas. Ilmu jelas. Jasad pun nikmat dari Allah. Itu semuanya akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila untuk itu saja, ya, untuk persiapan menjawab pertanyaan itu saja, itu kita sangat membutuhkan ilmu ya ikhwan. Untuk mengisi umur-umur kita, hendaknya kita isi dengan ilmu. Sisa umur kita enggak tahu sampai kapan sisa umur kita. Kita enggak tahu ya ikhwan, sisa umur yang ada pada kita. Kita butuh ilmu untuk mengisi umur-umur kita sisa ini. 6. Yang sudah tua mungkin sudah ada lagi sabab. Tapi akan ditanya dulu waktu saya sabab untuk apa. Ditanya, yang pun sekarang sudah tua. Harta, 6. Ya seterusnya. Apalagi berkaitan dengan yang lainnya. Ini baru, ini semua manusia. 5 hal ini semua manusia. Memiliki 5 hal itu. Yang akan ditanya. Apalagi ada masalah yang lain, megang amanah yang lain. Dia punya keluarga, akan ditanya. Dia punya anak, akan ditanya. Apalagi dia mimpin. Bukan hanya keluarga, mimpin lebih tinggi daripada keluarga, akan ditanya. Ini semuanya. Betapa beratnya manusia. Tapi manusia banyak enggak tahu, maka berlomba-lomba memegang amanah, bahkan rebutan. Memegang amanah. Allahu musta'an. Apalagi merasa lebih bisa memegang amanah wala'iyadu billah. Apalagi menganggap orang lain tidak mampu memegang amanah, hanya dirinya yang mampu memegang amanah. Allahu musta'an. Betapa zalimnya manusia. Tentang dirinya saja, tentang 5 hal ini belum tentu bisa menjawab manusia ya ikhwan. Daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah ketika seorang disibukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memudahkan dia untuk talabul ilm. Disibukkan dia untuk menuntut ilmu. Itu nikmat dari Allah. Maka banyak dari kalangan para ulama, ulama salaf terkhusus, karena mereka memahami tentang tanggung jawab yang besar. Lain, mereka dikasih amanah malah lari dari amanah. Tidak sedikit mereka. Nggak seperti zaman orang sekarang ini rebutan, merasa lebih bisa saya inilah yang lebih mampu. Oh, saya inilah yang lebih bisa. Allah musta'an. Maka menuntut ilmu adalah perkara yang harus bagi seorang manusia untuk mempersiapkan dirinya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di yaumil qiyamah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberi mau'idhah kepada seseorang ihtanim khamsan qabla khamsin. Ambillah kesempatan dalam lima hal sebelum datangnya lima hal yang lain. Sababaka qabla haramik. Waktu mudamu sebelum waktu tuamu. Waktu sehatmu sebelum waktu lemahmu. Sabab masih sehat, masih kuat sebelum waktu haram, waktu tua. Manfaat sebaik-baiknya. Wasihataka qabla saqamik. Kesehatanmu sebelum sakitmu. Hinaka qabla faqrik. Waktu cukupmu. Waktu kamu cukup dalam hidup. Ambil kesempatan sebaik-baiknya untuk di jalan Allah sebelum datangnya fakirmu. Kalau orang sempat beramal kebaikan, ya, sempat beramal kebaikan, lalu Allah hentikan, dan dia masih menginginkan berbuat kebaikan, maka tercatat kebaikannya. Orang ketika sehat banyak beribadah pada Allah, ya. Lalu datang sakit. Dan dia masih menginginkan untuk banyak beribadah pada Allah. Maka tercatat ya. Ini yang betul ihtanim. Manfaatkan waktu muda untuk berbuat kebaikan. Waktu sehat, waktu kuat. Nanti kalau datang waktu sudah tua, insya Allah akan tercatat kebaikan terus kalau dia masih menginginkan kebaikannya. Orang waktu kaya dia bersedekah, sedekah ikhlas. Lalu Allah takdirkan miskin, maka dia tetap tercatat mendapatkan pahala ketika kaya dia bersedekah. Wa farahaka qabla suhlik. Ketika waktu kamu lapang, ya, banyak waktu lapangmu. Ambil kesempatan sebelum datangnya waktu sibuk. Yo, para penuntut ilmu, masih banyak waktu lapang. Manfaat sebaik-baiknya sebelum datangnya waktu sibuk. Manfaatkan sebaik-baiknya. Wahayaka qabla mautik. Dan ambil waktu hidupmu sebelum matimu. Manfaatkan hidup kita ya ikhwan. Kita enggak tahu tinggal kapan. Manfaatkan sebaik-baik. Nah. Dan itu tentunya dengan ilmu ya ikhwan. Untuk memanfaatkan waktu muda sebelum datang waktu mati dengan ilmu. Tanpa ilmu tidak akan bisa dengan baik memanfaatkannya. Maka Tawus rahimahullah, beliau pernah nasihati, ta'allamal ilma li nafsik fa innan nas qad dhahabat minhum al amanah. Belajarlah ilmu untuk dirimu, kata Tawus kepada muridnya, dinasihati muridnya. Karena telah hilang amanah pada manusia. Amanah umur, coba. Siapa yang memperhatikan amanah umur ini? Ini umur amanah ya, hewan. Umur kita itu amanah. Dianggap umur itu pemberian cuma-cuma dari Allah. Kita diberi umur pemberian cuma-cuma, dianggap seperti itu semau kita. Amanah. Yang akan dimintai pertanggungjawaban dalam umur kita. Waktu sehat itu amanah ya. Yang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harta itu aman. Akan diminta pertanggungjawaban. Kadang-kadang manusia Allah musta'an. Lain. Ketika mendapatkan nikmat dari Allah, dianggap itu adalah kemuliaan di sisi Allah. Lupa bahasanya itu adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Apa saja ini nikmat ilmu, amanah. Kadang-kadang manusia ketika diberi nikmat, maksudnya ini kemuliaan. Jadi nikmat oleh Allah. Dijadikan sebagai pemimpin umpamanya, itu amanah, bukan kemuliaan. Boleh jadi waliyadubillah ketika Allah mudahkan baginya untuk pemimpin sebagai tanda kehancuran dia, kehinaan dia, boleh jadi ya ikhwan. Sebaliknya orang yang dijaga oleh Allah sebagai kemuliaan baginya. Kadang-kadang manusia merasa ketika diberi nikmat, diberi kemudahan, ada kemuliaan, tanda kemenangan, tanda keberhasilan. Diberi umur panjang, tanda kemuliaan isi Allah, belum tentu. Diberi harta banyak, tanda kemuliaan Allah, belum tentu. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan istidraj pada hambanya yang nanti Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya di yaumil akhir. Di dunia mungkin diloskan oleh Allah, bahasa kitanya dijorkan oleh Allah, dibiarkan semau apa yang dia inginkan, diberi kemudahan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, tentunya itu yang menyimpang dari syariat Allah. Bahkan kadang-kadang seorang berbuat zalim dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbuat zalim ya ikhwan. Bahkan kadang-kadang manusia berbuat maksiat dimudahkan oleh Allah untuk berbuat maksiat. Bahkan kadang-kadang manusia dimudahkan untuk mendapatkan harta yang haram, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat itu adalah istidraj. Nah. Yang Allah Subhanahu wa taala akan menghukumnya di waktunya yang tepat menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu, berpegang dengan ilmu, belajar ilmu, itu insya Allah setelah hidayah dari Allah, setelah taufik minallah, ilmu ya ikhwan. Karena ternyata umur raja akan ditanya. Kita diberi umur oleh Allah, akan ditanya. Dan semua manusia yang hidup itu punya umur, yang akan ditanya. Yang kaya, yang miskin akan ditanya tentang umurnya untuk apa. Jasadnya akan ditanya oleh Allah, untuk apa digunakan jasad ini. Tapi banyak orang tidak mengetahui. Banyak orang lalai dalam masalah ini. Kadang-kadang banyak orang tertipu. Ketika Allah mudahkan padanya soal itu adalah jalan keberhasilan, kemuliaan, belum tentu. Boleh saja itulah jalan sebagai bentuk istidraj, ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Dan saya nasihatkan kepada para thalabah, bahwasanya menuntut ilmu tidak berhenti karena berhentinya KBM. Menuntut ilmu adalah sampai mati. Menuntut ilmu tidak ada berhentinya ya ikhwan. Kadang sekarang ini Allah musta'an. Menuntut ilmu berhenti karena berhentinya KBM. Menuntut ilmu berhenti karena telah berakhirnya program tertentu. Menuntut ilmu berhenti karena sudah meraih jenjang tertentu. Allah musta'an. Kalau orang ingat ini bahwa saya menuntut ilmu terus sampai mati, karena dia akan dimintai pertanggungjawaban semua apa yang ada pada dirinya, baik tentang umurnya. Jadi itu semua membutuhkan ilmu untuk menjawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para imam kalau ditanya, sampai kapan menuntut ilmu? Di Imam Mubarak, Imam Ahmad, dan yang lainnya. Mereka menjawab, ilal mamat. Sampai mati menuntut ilmu. Mereka para imam, ahlul ilmu. Orang yang paling ibadah. Mereka mengatakan, sampai mati menuntut ilmu. Maka sungguh disayangkan apabila sekarang ini Allah musta'an, para penuntut ilmu. Menuntut ilmu hanya karena waktu KBM. Menuntut ilmu hanya karena jenjang tertentu. Menuntut ilmu hanya karena telah meraih tingkatan tertentu. Allah musta'an. Setelah itu sudah tidak lagi menuntut ilmu. Berakhirnya KBM, berakhirnya menuntut ilmu. Allah musta'an. Dikatakan ilmunya hilang semua. Allah musta'an. Maka hendaknya saya nasihatkan pada diri saya pribadi dan para thalabah dan para orang tua. Maka hendaknya menuntut ilmu terus. Adapun berakhirnya KBM itu hanya salah satu program menuntut ilmu, tapi menuntut ilmu bukan hanya di KBM. Nah ini yang saya paham, yang saya sampaikan perbincangan itu dalam satu salah satu program menuntut ilmu, tapi menuntut ilmu itu banyak caranya. Bisa dengan program KBM, bisa dengan bentuk halaqah mulazamah, bisa dengan bentuk dengan cara mendengarkan kaset-kaset, Bisa dengan cara murojaah pelajaran, membaca kitab. Dan yang lainnya itu menuntut ilmu. Maka dijelaskan oleh para imam tentang hadis man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahallahu tariqan ilal jannah. Sahallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan yaltamisu bihi, itu ada dua. Bisa mendatangi majelis ilmu, kalau ada majelis ilmu didatangi, ini man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman. Atau bisa melakukan sebab-sebab yang bisa mendapatkan ilmu. Apabila halaqah KBN tidak ada umpamanya. Kelas libur berakhir KBN bukan berarti tidak ada jalan untuk menuntut ilmu yang lainnya. Ada masih jalan menuntut ilmu yang lainnya. Ini yang kita maksud bahwa yang menuntut ilmu tidak berakhir. Walaupun berakhirnya salah satu program menuntut ilmu, tapi hendaknya menuntut ilmu tidak berakhir di situ. Ya sekarang ini Allahul musta'an. Orang belajar ilmu hanya satu program, setelah itu berakhir program, berakhir menuntut ilmu. Maka ini kekeliruan. Ini bukan yang diamalkan oleh para salaf, para a'immah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wan alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.